ini aku lebih sadar dan menghargai hidup yang berwarna. Kini semua perbedaan menjadikan kita semakin bermakna. Sementara ku harus berjalan meskipun hatiku pernah terluka. Di saat ku melihat dan mendengar, aku pun terjaga, aku pun merasa. Kini aku lebih sadar dan menghargai hidup yang berwarna. Kini semua perbedaan menjadikan kita semakin bermakna.